السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله. آيات بريكتنيا دي دلم باب قول الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا adalah ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 50. Allah Subhanahu wa taala berfirman, afa hukmal jahiliyyati yabghun, afa hukmal jahiliyyah yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Kata Allah, apakah hukum jahiliyah yang mereka harapkan atau yang mereka inginkan, dan siapakah yang lebih baik dari Allah hukumnya bagi orang-orang yang meyakini. Qul inna a'udzukum Allah. Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya mengatakan tentang ayat ini bahwa yunkiru ta'ala 'ala man kharaja 'an hukmillahi ta'ala al-mustamil 'ala kulli khair. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengingkari siapa-siapa yang keluar dari hukum Allah kepada hukum-hukum lain. Keluar dari hukum Allah, yang sesungguhnya hukum Allah itu mustamil ala kulli khair, hukum Allah itu mencakup segala kebaikan, justru dia meninggalkannya. An-nahi an kulli syarr, hukum Allah itu melarang segala kejelekan. Wa adala ila ma siwahu minal ara, tetapi justru mereka tinggalkan. Ini yang Allah tegur, yang Allah inkari, kata Ibnu Katsir. Yunkiru ta'ala. Berarti dalam ayat ini adalah pengingkaran terhadap mereka-mereka yang meninggalkan hukum Allah. Padahal hukum Allah itu memerintahkan semua yang baik-baik, melarang semua yang jelek-jelek, membimbing manusia kepada kebaikan dunia dan akhirat, dan menghalangi mereka dari kejelekan dunia dan akhirat. Masya Allah, sangat sempurna hukum-hukum Allah, justru ditinggalkan oleh orang tadi. Kemudian memilih ara'an nas, memilih pendapat-pendapat manusia. Wal ahwa, memilih hawa nafsu mereka sendiri. Wal istilahatillati wada'aha ar-rijal, atau lebih memilih istilah-istilah yang mereka bikin sendiri, yang dibikin oleh manusia. Bila mustanadin min syari'atillah, tanpa sandaran, tanpa dalil yang menjadi sandaran, tidak dari ucapan Allah Subhanahu wa taala, tidak pula dari rasulnya alaihi salatu wassalam. Kama kana ahlul jahiliyah, sebagaimana penduduk jahiliyah di zaman sebelum Islam. Yaqumuna bihi minal jahalati wadh-dhalalat, mereka membuat hukum-hukum tapi berdasarkan kebodohan, berdasarkan kesesatan. kama yahkumu bihi at-tatar min as-siyasat, seperti hukum-hukum yang dibikin oleh bangsa Tartar untuk katanya kebaikan manusia, tetapi ternyata menyelisih Quran dan Sunnah. Al-Makhudha an Genghis Khan. Tentunya Tartar ketika menghukumi sesuatu atau mengatur dengan aturan-aturan hukum, tidak dari Allah, tidak dari Rasulnya, tetapi dari Genghis Khan, dari tokoh mereka, alladhi wada'a lahum al-yasiq, yang membuat untuk mereka kitab tersendiri, undang-undang hukum, namanya al-yasiq. Wa huwa ibaratun an kitabi ahkamin qad iqtabasaha min syara'in syatta. Kitab Yasiq yang dibikin oleh Genghis Khan adalah kitab yang di dalamnya adalah kumpulan dari berbagai macam hukum-hukum yang diambil dari sana sini. Yani kalau sekarang sinkretisme agama, dicari kira-kira yang bagus menurut hawa nafsu mereka, dari Islam apa, dari Kristen apa, dari Yahudi apa, dari musyrikin apa, dari Hindu, dari Buddha, dan dari seluruh agama. Kemudian dikumpulkan oleh Genghis Khan dalam satu kitab undang-undang hukum yang bernama Al-Yasiq. Ya, ini dikatakan di sini, min syara'i asyatta. Min syara'in syatta. Min al-Yahudiyah wa nasraniyah wal millatil islamiyah. Campur antara tiga agama. Wa fiha katsirun min al-ahkam akhadhaha an mujarradi nadarihi wa hawahu. Ada pula di dalam kitab Al-Yasiq pendapat-pendapat, hukum-hukum yang sama sekali tidak berdasarkan dengan agama apapun, hanya karena nawar wal ara, hanya karena pandangan mereka, pikiran mereka, atau hawa nafsu mereka. Qasarat fi banihi syar'an yuqaddimunaha alal hukmi bil kitabi wa sunnah. Maka para pengikut-pengikut Genghis Khan dari bangsa Tartar, dalam keadaan mereka mengikuti syariat tersebut, syariat dalam tanda petik, karena isinya adalah aturan-aturan manusia, bukan syariat. Isinya berbagai macam hukum-hukum yang ditentukan oleh Genghis Khan. Maka diikuti oleh pengikutnya. Yuqaddimunaha alal kitabi wa sunnah. Mereka mendahulukannya di atas kitab wa sunnah. Faman fa'ala dhalika fahuwa kafirun. Yajib qitaluhu hatta yarji ila hukmillahi wa rasulih. Barang siapa yang melakukan demikian seperti Genghis Khan, seperti bangsa Tartar dan sejenisnya, maka tentunya mereka kufar. Mereka jelas orang-orang kafir yang harus diperangi. Dan diperangi oleh kaum muslimin, bangsa Tartar. Hatta yarji ila hukmillahi wa rasulih. Hukumnya adalah kafir dan harus diperangi sampai kembali. Kembali pada hukum Allah, kembali pada sunnah Rasulnya. Fala yahkum bisiwahu, maka tidak lagi berhukum kecuali dengan apa yang Allah turunkan. Fi qalilin wala katsir, tidak dalam masalah yang sedikit ataupun masalah yang banyak. Semuanya berhukum dengan hukum Allah. Hatta yakuna ad-dinu lillah, hingga agama ini hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Inilah tujuan jihad fi sabilillah, agar agama ini milik Allah Subhanahu wa taala. Maka qauluhu, ucapan Allah Subhanahu wa taala, afa hukmal jahiliyati yabghun, maknanya adalah pengingkaran. Apakah mereka-mereka itu menginginkan hukum-hukum lain selain hukum Allah? Apakah mereka menginginkan hukum-hukum dari manusia, hukum-hukum dari pendapat-pendapat manusia, dari Genghis Khan atau dari Yahudi Nasrani atau dari ajaran-ajaran yang lain? Padahal siapa yang lebih baik hukumnya di atas Allah? Siapa? Ini juga pengingkaran lagi. Maknanya adalah tidak ada yang lebih baik hukumnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Waman, kalimat waman, dan siapakah yang ahsanul hukman, siapa yang lebih baik hukumnya? Ini bukan pertanyaan, tetapi pernyataan bahwa hukum Allah adalah ahsanul ahkam. Hukum Allah adalah sebaik-baik hukum, sebaik-baik syariat, sebaik-baik aturan. Barang siapa yang ragu saja dikatakan kafir, apalagi meninggalkannya. Ragu kalau hukum Allah ini adalah yang paling baik. Saya ragu, mungkin ada yang lebih baik dari hukum Allah. Kafir dia. Murtad, keluar dari Islam. Yustatabu salasata ayyam wa in taba wa illa duribat 'unuquhu. Kalau mau taubat, alhamdulillah, Dibuang selama waktu 3 hari, dikasih waktu. Kalau tidak, maka dipenggal dia sebagai murtad. Kalau dia meragukan hukum Allah ini adalah yang paling baik. Maka ikhwan ibn na'azakumullah, kalau dia mengingkari, bukan lagi meragukan, saya tidak percaya kalau hukum Allah itu paling baik. Ada hukum-hukum lain yang lebih baik daripada syariat Islam. Maka jelas, la syakka fihi annahu kafirun murtad. Tidak diragukan lagi bahwa orang itu kafir murtad. Ikhwan ibn na'azakumullah, adapun mereka-mereka yang mengambil hukum selain hukum Allah, tetapi ketika kita terangkan, kita ajarkan, kita ingkari, mereka mengatakan, iya memang lebih baik hukum Allah, saya tahu itu, saya yakin, tapi kan tidak bisa sekarang. Ini yang terbanyak. Inilah ahlul dalal, orang-orang sesat, walaupun untuk mengkafirkannya tidak bisa, karena dia masih menyatakan, sungguh saya yakin Quran itu yang paling benar, syariat Allah adalah yang paling ahsan, saya tahu itu. Tapi kan sepertinya mau dikerjakan sekarang susah, nanti kita bertahap sedikit demi sedikit. Dan seabrek alasan-alasan mereka yang lain. Alasan ini, alasan itu, yang menunjukkan kalau mereka masih tidak berani mengikrarkan di lisannya bahwa saya ragu terhadap kebaikan syariat. Enggak berani. Kalau dia menyatakan saya ragu, saya enggak yakin kalau syariat Islam ini paling baik, maka dia kafir. Ikhwan fillah, na'azakumullah, perhatikan dua perbedaan ini. Jangan ifrat, jangan tafriut. Jangan kita menjadi murji'ah, tapi jangan pula jadi khawarij. Ahlus sunnah adalah umatan wasata. Ahlus sunnah adalah umat yang tengah-tengah. Ketika mereka menyatakan jangan memberontak, jangan mengkafirkan mereka, jangan menghalalkan darah mereka, bukan berarti kita tidak menyalahkan orang yang berhukum dengan hukum-hukum selain hukum Allah. Jelas, bukan hanya salah, kufrun, kufur. Sangat jelas sekali ucapan Allah SWT, yaitu kalimat yang sudah sering kita baca dalam bab ini, bahwasanya orang yang berhukum tidak dengan hukum Allah, fahuwa kafir. Ikhwan fillah na'azakumullah, hanya saja mereka-mereka yang melakukannya dengan berbagai macam takwil-takwil, alasan-alasan yang dibuat-buat oleh mereka, sehingga kita tidak punya alasan untuk mengatakan mereka kafir murtad. Ikhwan fillah na'azakumullah, dikatakan selanjutnya, kalimat waman ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun, ini adalah istifhamun inkar. Pertanyaan, tapi maknanya pengingkaran. Siapa yang lebih baik hukumnya? Kalau kamu meninggalkan hukum Allah kepada hukum lain, kepada hukum siapa? Apakah ada yang lebih baik dari hukum Allah? Aila hukma ahsana min hukmihi ta'ala. Yani tidak ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha min bab isti'mali af'al at-tafdhil fima laysa lahu fi tarfil akhar. Musyarak. Bahwasanya ini menunjukkan adanya bab dalam bahasa Arab, penggunaan isim tafdil, lebih baik, lebih afdal, tetapi dalam keadaan tidak ada yang dibandingkannya. Tidak ada di tarfil akhar musyarak. Tidak ada di sisi lain yang mengimbangi. Kalau ada dua yang baik, ini baik, ini baik, biasanya dipakai kalimat dengan isim tafdil. Hadza afdal min hadza. Hadza ahsan min hadza. Ini baik, tapi lebih baik ini. Ini afdal, tapi lebih baik afdal ini. Ini dalam masalah begitu. Ternyata kalimat isim tafdil ini bisa dipakai untuk sesuatu yang tidak ada bandingnya. Ini lebih baik. Lebih baik dari apa? Lebih baik dari semuanya, dan dikatakan tidak ada yang mengimbanginya, tidak ada yang menyamainya, tidak ada yang mendekati, tidak ada. Hukum Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dibandingkan dengan hukum lainnya. Yang dikatakan waman ahsanu minallahi hukman, siapa yang lebih baik dari Allah hukumnya? Artinya bahwa hukum Allah lebih baik dari segala hukum. Tetapi bukan berarti ini lebih baik, yang ini baik, begitu. Tidak. Tidak selalu isim tafdil digunakan seperti itu. Kadang isim tafdil digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang paling tinggi dan tidak ada bandingnya. Seperti ucapan yang sering kita ucapkan, Allahu Akbar, Allah lebih besar. Tetapi tidak selalu maknanya lebih besar, ini besar, ini lebih besar. Tidak begitu. Tetapi bisa jadi dipakai isim tafdhil dengan makna yang paling dan tidak ada bandingnya. Allahu Akbar tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Karena tidak ada yang mendekati aja enggak ada. Ikhwan fillah a'azzakumullah, demikian pula kalimat ahsan di sini, bahwa hukum Allah adalah yang paling baik. Maknanya bukan ini lebih baik dari yang lainnya, bukan. Oh, ini hukum Allah lebih baik daripada hukum manusia, bukan. Hukum Allah baik, hukum lain jelek. Begitu. Maka ikhwan fillah a'azzakumullah, jangan beralasan dengan kalimat isim tafdhil untuk menunjukkan hukum manusia juga baik, hanya saja hukum Allah lebih baik. Tidak. Yang menyelisihi Quran batil, yang menyelisihi sunnah batil. Yang bertentangan dengan syariat Allah adalah jelek, tidak ada yang baik. Tetapi kan Allah mengatakan ahsan dengan isim tafdhil, berarti ini baik, ini lebih baik. Bukan. Maknanya bukan seperti itu kalau kamu mengerti bahasa Arab. Bahwa isim tafdhil tidak selalu digunakan demikian. Kadang-kadang isim tafdhil digunakan dengan makna bahwa itulah satu-satunya yang paling baik dan tidak ada yang lain. Seperti kalimat Allahu Akbar, seperti kalimat ahsan dalam ayat ini. Wa man a'dala minallahi hukman liman 'aqala 'anillahi syar'ahu. Maka hukum Allah adalah yang paling adil hukumnya bagi orang yang mengerti tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa amana wa ayqana annahu ta'ala ahkamal hakimin. Bagi orang yang mengerti tentang syariat Allah, bagi orang yang beriman dengan syariat Allah, bagi orang yang ayqana, yang meyakini annahu ta'ala ahkamal hakimin, bagi mereka yang yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik hakim yang menghukumi. Wa arhama bi'ibadih, yang paling menyayangi hamba-hambanya, minal walidah biwaladiha. Jadi jangan beralasan karena kami memikirkan rakyat, kasihan dengan rakyat kalau dikasih hukum yang seberat ini dan setuhunya. Oh, kasih sayang alasannya. Alasannya sayang kalian pada rakyat. La wallah, Allah arhamur rahimin. Allah lebih sayang kepada rakyat, kepada manusia, kepada seluruh manusia. Hakimin wa mahkumin. Dari kalangan penguasa ataupun dari kalangan rakyat jelata. Allah sayang semuanya sehingga Allah mengatur dengan syariat Islam ini. Jangan beralasan kasih sayang, maaf saja. Kamu tidak ada seberapanya sama sekali. Dibandingkan dengan kaum muslimin saja. Jangan dibandingkan dengan Allah SWT. Dibandingkan dengan Rasulullah dan kaum muslimin, enggak ada apa-apanya. Kasih sayangmu pada rakyat, kadzab, dusta. Ikhwan fillah a'azzakumullah, dengan alasan kasihan rakyat. Kasihan kalau kita hukumi dengan hukum-hukum ini dan seterusnya. Allah arhamur rahimin. Allah lebih sayang kepada hambanya lebih daripada seorang ibu pada anaknya. Rasulullah SAW bersama para sahabatnya ketika melihat seorang ibu yang menangis mencari anaknya. Dan kemudian ketika menemukan anaknya, dia memeluknya, menciuminya dengan menangis. Terharu menemukan anaknya. Kata Rasulullah kepada para sahabatnya, mungkinkah ibu ini melemparkan anak tersebut ke dalam api? Tidak mungkin ya Rasulullah. Maka Allah SWT lebih sayang kepada kalian dari lebih daripada ibu itu pada anaknya. Berarti dikatakan arham bi'ibadihi minal walidah biwaladiha. Bahwa Allah SWT lebih sayang pada hamba-hambanya lebih daripada seorang ibu kepada anaknya. Al-alim bimasalih ibadih. Dan Allah SWT maha mengetahui keadaan hamba-hambanya. Jadi jangan beralasan wahai para tagut, beralasan bahwasanya kami mementingkan maslahat rakyat. Kami mementingkan apa yang dimaukan atau apa yang dikatakan maslahat untuk masyarakat. Masyarakat itu memiliki menginginkan maslahat. Siapa yang lebih mengerti tentang maslahat hamba? Siapa yang lebih mengerti tentang maslahat yang dibutuhkan oleh para manusia? Allah Subhanahu wa taala yang a'lamul alamin, yang lebih tahu dari seluruh alam. Maka Allah alimun bimasalihil ibad. Allah lebih tahu tentang apa maslahat yang dibutuhkan oleh seluruh manusia. Al-qadiru ala kulli syai. Allah lah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Al-hakim fi aqwalihi wa af'alihi. Allah Subhanahu wa taala yang hakim, yang segala sesuatunya dengan hikmah. Hukumnya berdasarkan hikmah. halal dan haramnya berdasarkan hikmah. Aqwalihi wa af'alihi, perbuatannya dan ucapannya berdasarkan hikmah. Wa syar'ihi wa qadrihi, syariatnya dan takdirnya juga berdasarkan hikmah. Kalau Allah Subhanahu wa taala bersifat hakim. Ikhwan fillah a'azakumullah, maka dalam ayat ini ada peringatan. At-tahdzir min hukmil jahiliyah, peringatan dari bahaya hukum jahiliyah. Wa ikhtiyaruhu ala hukmillahi wa rasulih, peringatan dari bahaya memilih hukum jahiliyah dan meninggalkan hukum Allah dan rasulnya. Faman fa'ala dzalika faqad a'rada 'anil ahsan, barang siapa yang melakukan demikian, lebih memilih hukum jahiliyah, hukum manusia daripada hukum Allah dan rasulnya, berarti dia telah berpaling dari sesuatu yang ahsan, dari sesuatu yang paling baik dan terbaik. Wa huwal haqq, yaitu meninggalkan kebenaran. Ila diddihi minal batil, meninggalkan kebenaran kepada lawannya, yaitu kebatilan. Meninggalkan yang terbaik kepada yang tidak baik. Bukan meninggalkan yang terbaik kepada yang baik, bukan. Tetapi meninggalkan yang paling baik dan kemudian kepada sesuatu yang tidak baik sama sekali. Ikhwani fillah a'azakumullah. Dengan demikian kita mendapatkan pelajaran penting bahwa ini adalah peringatan dari mereka-mereka yang meninggalkan hukum Allah. Dan juga kita mendapatkan pelajaran penting bahwasanya yang namanya ahsan tidak mesti membandingkan dua yang baik. Ini lebih baik daripada itu. Itu baik, itu baik. Tetapi ini lebih baik, tidak mesti. Bisa jadi kalimat tafdil dipakai untuk sesuatu yang paling baik dan tidak ada lainnya yang baik selain itu. Berarti tidak ada fitr fil akhar. Tidak ada pembandingnya sama sekali seperti ucapan Allah dengan kalimat ahsan. Ikhwan fillah a'azakumullah. Nasallu taufiq wal afiyah. Wa nasallu salam wal hidayah. Wa lana wal muslimin. Semoga Allah berikan petunjuk pada kita dan seluruh kaum muslimin, penguasa dan rakyatnya, agar diberi oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah, petunjuk kepada tauhid dan kepada sunnah. Amin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.